الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Fadlul Islam atau keutamaan Islam karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab Fadlul Islam. Bab yang pertama yaitu bab yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan Islam. Masuk pada dalil yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah wa qawluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Dalam surat Yunus ayat ke-104. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, apabila kalian berada dalam keraguan terhadap agamaku, maka aku tidaklah menyembah apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian. Qul ya ayyuhan nasu, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, apabila kalian berada dalam keraguan terhadap agamaku, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, maka aku tidaklah beribadah kepada apa yang kalian sembah selain Allah, walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum, akan tetapi aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian. Inilah dalil yang kedua dari bab yang pertama yaitu bab Fadlul Islam. Sebagai faedah bahwasannya di dalam bab ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan 3 ayat atau 3 dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan keutamaan Islam. Dan ketiga dalil tersebut yang diajak bicara di dalam ayat-ayat itu dari 3 golongan. Golongan yang pertama kaum mukminin disebutkan pada dalil yang pertama yang alhamdulillah sudah kita lewati surat Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan Islam. Dan golongan yang kedua yang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini sesuai dengan perintah Allah kepada beliau adalah kaum musyrikin, para penyembah berhala. Adapun golongan yang ketiga akan datang pada ayat berikutnya insyaallah taala yang diajak bicara adalah ahlul kitab. Baik. Maka pada dalil yang pertama yang diajak bicara adalah kaum mukminin. Allah jelaskan kepada mereka agama mereka sudah sempurna. Adapun pada ayat ini yang diajak bicara yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, maka mereka itu adalah kaum musyrikin. Jadi maksud dengan ayat ini. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa agamanya adalah tauhid yang di dalamnya terkandung 2 rukun, an-nafy wal itsbat. Dan ini persis seperti makna la ilaha illallah, di dalamnya terkandung 2 rukun. Dalam ayat ini Allah katakan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, yaitu kepada kaum musyrikin, ya ayuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini, wahai sekalian manusia, apabila kalian ragu dengan agamaku, maka ketahuilah, agamaku itu adalah, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian sembah selain Allah, walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum, akan tetapi aku beribadah kepada Allah yang mewafatkan kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tauhid yang benar. Bahwasannya tauhid yang benar itu bukanlah sekedar beribadah kepada Allah atau perbuatan seseorang menyembah Allah atau seorang mengakui Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahannya. Tetapi juga harus disertai dengan an-nafyu, penafikan. Yaitu seorang meyakini bahwa semua peribadahan kepada selain Allah adalah salah. Dan semua sesembahan selain Allah adalah batil. Tauhid tidak cukup dengan beribadah kepada Allah saja. Tapi juga harus yakin bahwa semua sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang tidak benar. Apabila seorang mengaku Muslim dan dia beribadah kepada Allah, dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, tetapi dalam hatinya dia tidak menganggap salah penyembahan kepada selain Allah, maka dia belum dianggap sebagai seorang Muslim. Misalkan dia masih membenarkan penyembahan kepada Nabi Isa alaihi salam atau pada Yesus putra Maryam. Demikian pula penyembahan kepada dewa-dewi, dia masih anggap benar. Dengan alasan apa? Toleransi katanya. Tenggang rasa, saling menghargai. Ini semua alasan-alasan yang batil yang diciptakan oleh orang-orang kafir agar kaum muslimin rusak akidahnya. Ini salah. Ini bukan toleransi yang benar. Ini bukan tenggang rasa atau menghargai orang lain yang benar. Tetapi ini namanya kesyirikan dan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang muslim menganggap tidak apa-apa beribadah kepada selain Allah, tidak masalah beribadah kepada selain Allah, apakah dengan alasan hak asasi manusia, ataukah itu sudah dijamin dalam hukum internasional atau hukum nasional, sama saja. Apabila dia meyakini keyakinan seperti ini, maka dia kafir. Kalau dia tadinya muslim, maka dia murtad, keluar dari Islam. Kalau dia tidak bertobat, maka apabila dia mati, dosanya tidak akan diampuni dan tempatnya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi yang dimaksud dengan tauhid harus ada an-nafy wal itsbat, penafikan dan penetapan. Fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, aku tidak beribadah kepada siapapun yang kalian sembah selain Allah. Ini penafikan. Ini makna kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak. Kemudian barulah beliau tetapkan, walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Akan tetapi, aku hanya beribadah kepada Allah yang akan mematikan kalian. Ini makna illallah. Kecuali Allah yang berhak disembah. Hanya dia satu-satunya zat yang boleh disembah. Adapun selainnya adalah batil. Juga sebagaimana firman Allah, dzalika biannahum, dzalika biannallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil, dalam surat Al-Hajj. Dialah Allah sesembahan yang hak, adapun yang mereka sembah selainnya adalah batil, adalah salah. Ini keyakinan seorang muslim. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar mengajarkan kepada kaum musyrikin dan membantah mereka dan mengingatkan mereka agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, di dalam peribadahan, diingatkan dengan tauhidur rububiyah. Sebab manusia yang meyakini tauhidur rububiyah, yaitu yang mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, sebagai Rabb yang telah menciptakan dia dan memberikan rezeki kepadanya serta mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepadanya dan kelak akan mematikannya, maka mestinya yang dia ibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya yang dia sembah, yang dia panjatkan doa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya, walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Akan tetapi aku hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan kalian. Maka diingatkan dengan tauhidur rububiyah, dengan sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kalian pasti akan dimatikan, akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya dia yang mampu mewafatkan kalian. Kalau begitu, mestinya yang kalian sembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh bodoh kalian apabila kalian beribadah, kepada zat yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Tidak menciptakan kalian, tidak memberikan rezeki kepada kalian, tidak pula mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kalian, dan tidak pula mampu mewafatkan kalian. Kenapa kalian tidak beribadah kepada yang telah menciptakan kalian, memberikan rezeki, memberikan kenikmatan, dan kelak akan mematikan kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran, dalil yang masuk akal ini, yang mengajak manusia untuk menggunakan akalnya, bahwa penyembahan kepada selain Allah itu batil, itu sangat banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, innal ladina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-124. Kata Allah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, ibadun amsalukum, hanyalah hamba-hamba Allah seperti kalian juga. Semua yang ada di alam ini adalah hamba Allah. Semua makhluk adalah hamba Allah seperti kalian juga, sama-sama hamba Allah. Kenapa kalian menyembah mereka? Sembahlah Rabb mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, coba kalian berdoa kepada mereka. Dan silakan mereka menjawab doa kalian, kalau memang mereka mampu. In kuntum shadiqin, jika memang kalian orang-orang yang benar. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat ke-14. Walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmirin. Dan mereka yang kalian sembah selain Allah, tidak sedikit pun menguasai sesuatu dari alam ini, meskipun hanya sebesar kulit ari. Yakni, tidak ada kekuasaan mereka sedikit pun. Dan mereka tidak bersekutu bersama Allah dalam menguasai alam ini. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Apabila kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak sedikit pun mendengarkan doa kalian. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang berdoa kepada para penghuni kubur. Mereka tidak sedikit pun mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan andaikan mereka bisa mendengarkan doa yang kalian panjatkan, niscaya mereka tidak akan mampu mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia untuk berfikir dengan akal sehat mereka. Allah berikan akal sehat agar mereka bisa mencerna dengan baik. Agar mereka gunakan akal mereka. Di dalam ayat ini, Allah katakan bahwa sesembahan selain Allah tidak memiliki kekuasaan apapun. Maka kenapa kalian beribadah kepada mereka? Ini dalil logika yang pertama. Yang kedua, apabila kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengarkan doa kalian. Percuma. Kenapa kalian tidak langsung berdoa kepada Allah yang Maha Mendengar? Apakah kalian samakan orang-orang yang sudah mati, walaupun mereka itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, sama dengan Allah as-sami' yang Maha Mendengar? Maka ini kesyirikan dari sisi yang lain. Seorang yang berdoa kepada selain Allah, seperti kepada para wali yang sudah mati, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Karena doa itu ibadah. Dan dia anggap yang sudah mati itu Maha Mendengarkan doanya, maka ini adalah kesyirikan yang lain. Sebab hanya Allah subhanahu wa ta'ala as-sami' yang Maha Mendengar. Yang ketiga, Allah katakan, andaikan pun mereka mendengarkan doa-doa kalian, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk mengabulkannya. Dan yang keempat, justru orang-orang saleh yang kalian seru, yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepada mereka, itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Mereka tidak setuju. Orang-orang saleh yang sejati, para wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya, para nabi dan rasul tidak setuju kalian berdoa kepada mereka. Jangan kalian kira mereka senang, mereka mengingkari kalian. Dan di hari kiamat Allah akan buktikan mereka mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-56. Qulid'u alladhina za'antum min dunih, fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakan, serulah, panggillah yang kalian sangka dia adalah sesembahan selain Allah. Niscaya mereka itu tidak mampu menghilangkan kemudharatan dari kalian, tidak pula memindahkannya. Maka kenapa kalian berdoa kepada mereka? Padahal hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menolong kalian, yang mampu melindungi kalian dan menyelamatkan kalian dari berbagai macam mara bahaya. mestinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian sembah. Jadi ini termasuk pelajaran besar yang bisa kita petik, digunakan dan diingatkan dengan tauhidur rububiyah, agar mereka sadar untuk beriman dengan tauhidul uluhiyah. Kalau kita yakin Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan kemanfaatan, yang melindungi kita, maka tentunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh kita sembah. Adapun lebih jelasnya sisi pendalilan yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh di dalam ayat ini, yang menunjukkan kepada kita akan fadlul Islam, keutamaan-keutamaan Islam, adalah dilihat dari tiga sisi. Sisi yang pertama, min jihati haqiqatihi, keutamaan Islam dari sisi hakikatnya, yaitu hakikat ajaran yang benar dan satu-satunya agama yang mengajarkan ajaran yang benar, yaitu penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja dan mengingkari semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan keutamaan Islam. Hanya Islam satu-satunya agama yang mengajarkan pengagungan yang sebenarnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kaum musyrikin, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Walaupun tujuan mereka untuk mengagungkan dan memuliakan Allah, tetapi hakikatnya dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka telah menginjak-injak hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hak yang paling besar dan merupakan dakwah seluruh para nabi dan rasul, dan juga merupakan tujuan diciptakan kita di dunia ini. Tidak ada agama lain yang masih mewariskan ajaran seluruh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama yang mengajarkan pengagungan terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang menyamakan antara agama-agama yang ada, yaitu orang-orang jil, jaringan Islam liberal yang banyak bertebaran di IAIN atau di STAIN atau di UIN. Hati-hati, jangan pernah berpikir mau anak kita menjadi ulama lalu disekolahkan di sekolah-sekolah seperti ini, yakni di sekolah tinggi Islam negeri. Justru tempat-tempat seperti ini akan menyesatkan mereka, karena berkembang di lembaga-lembaga tersebut penyamaan antar agama diakibatkan adanya program beasiswa untuk mengirim para mahasiswa dan dosen-dosen belajar di negeri-negeri kafir yang mereka sebut dengan Islam atau program Islamic Studies. Lalu yang tadinya mereka meyakini Islam satu-satunya agama yang benar, setelah belajar di sana, pulang ke Indonesia, mereka katakan semua agama sama. Maka ayat ini membantah mereka. Agama Rasul bukan agama menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi agama tauhid. Walaupun ada sebagian sisi kesamaan antara agama Islam dengan agama yang lain, seperti kasih sayang kepada sesama, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mungkin ada kesamaan dengan ajaran agama-agama lain. Tetapi dalam masalah penyembahan, Islam berbeda sendiri. Semua agama membolehkan dan mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Hanya Islam satu-satunya agama yang mengajarkan penyembahan itu hanya boleh kepada Allah. Dan semua penyembahan kepada selain Allah adalah salah. Maka ini yang pertama. Hanya Islam satu-satunya agama yang masih terjaga. Sebagaimana dia diturunkan mengajak menyembah Allah, demikian pula hari ini masih menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berganti menyembah Muhammad. Sebagaimana Nasrani tadinya menyembah Allah lalu berganti menyembah Isa. Adapun Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai hari ini masih menyembah Allah dan mengajarkan bahwa sesembahan kepada selain Allah itu salah. Penyembahan kepada selain Allah itu batil. Ini yang pertama dari sisi hakikat ajarannya. Yang kedua, fadlul Islam min jihati umumihi, keutamaan Islam yang terlihat jelas di dalam ayat ini dari sisi keumumannya, yakni ketercakupannya. Tidak peduli apakah dia itu orang Arab atau orang Ajam, apakah dia berkulit putih atau hitam, laki-laki maupun perempuan, sama saja Islam mencakup seluruh umat manusia. Maka dalam ayat ini disarulkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tidak dikatakan ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Khusus ajaran itu kepada mereka. Sebagaimana para nabi-nabi sebelumnya, semuanya diutus khusus bagi kaum mereka. Nabi SAW menegaskan, وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَةً وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW menegaskan, dan para nabi sebelumnya diutus ila qaumihi khasah, kepada kaumnya secara khusus, tidak kepada yang lainnya. Jadi setiap kaum Allah utus Rasul sendiri-sendiri. Akan tetapi Nabi SAW diutus ila nasi ammah, kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Maka seruan dalam ayat ini, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, mencakup seluruh umat, seluruh kaum yang tinggal di seluruh negeri, yang tinggal di seluruh zaman setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tanpa ada yang tersisa, tanpa ada yang diperkecualikan. Maka kita harus imani Islam itu cocok bagi setiap umat, bagi setiap masa, dan bagi setiap tempat. Sehingga ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang sufiyah yang mereka itu meyakini mereka dapat terbebas dari ajaran Islam apabila sudah mencapai derajat hakikat. Sebab menurut sufiyah atau tarekat tasawuf, agama itu ada syariat dan hakikat. Suatu saat dengan amalan-amalan bid'ah dan kesyirikan mereka yang mereka ciptakan, maka menurut mereka seorang itu akan sampai pada derajat hakikat dan tidak perlu lagi dengan syariat Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi Khidir AS tidak mengikuti syariat Musa. Maka Nabi SAW menegaskan, memang Nabi Khidir atau Nabi Musa AS tidak diutus untuk Khidir. Bahkan Khidir adalah seorang Nabi tersendiri yang diutus kepada kaum tersendiri. Demikian pula Nabi Musa. Dia khusus diutus kepada kaumnya saja. Sehingga syariat mereka memang berbeda. Wajar kalau mereka mengamalkan syariat sendiri-sendiri. Akan tetapi Islam yang dibawa oleh Nabi SAW tidak memperkecualikan. Kalau dia bukan sufi, maka dia cukup sampai syariat. Kalau dia sudah jadi sufi, jadi orang tasawuf, maka dia boleh sampai hakikat. Sehingga dia tidak perlu lagi sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat. Bahkan dia boleh berbuat maksiat. Sehingga mereka katakan, kalau dia berbuat maksiat, maka wajar. Sebab dia sudah sampai derajat hakikat. Ulama seluruhnya sepakat pemikiran seperti ini adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu berarti mengingkari pengutusan Rasul kepada umat manusia. Allah mengabarkan kepada kita. Demikian pula Rasul mengabarkan kepada kita bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang menamakan orang-orang sufi, tarekat, tasawuf, mengatakan bahwasannya kita tidak perlu. Atau kalau kita sudah sampai derajat hakikat, maka kita sudah tinggi. Tidak perlu lagi mengamalkan syariat. Sebagaimana Nabi Khidir, tingkatannya lebih tinggi dari Musa. Sebab dia wali Allah, Nabi Musa hanya Nabi. Maka ini ucapan yang batil, yang dihiasi oleh syaitan. Kebatilan mereka dianggap sebagai kebaikan. Dan yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Khidir AS adalah Nabi Allah. Karena dia menerima wahyu dari Allah. Dan juga para Nabi merupakan wali Allah. Wali Allah adalah orang yang Allah cintai. Sedangkan para nabi adalah orang yang paling Allah cintai. Karena mereka paling bertakwa. Kalau begitu derajat kewalian mereka lebih tinggi daripada wali biasa yang bukan nabi. Maka ini menunjukkan kebodohan mereka. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan Islam di antara keutamaannya, keistimewaannya mencakup seluruh umat. Tanpa terkecuali. Yang ketiga, yang terakhir. Fadlul Islam ala ahli. Keutamaan Islam atas pemeluknya. Yakni dengan berpegang teguh dengan Islam, para pemeluknya akan meraih berbagai macam keutamaan, berbagai macam keistimewaan. Di antaranya yang disebutkan dalam ayat ini, apabila seorang berpegang dengan Islam, maka dia akan selamat dari asyukuk, keraguan-keraguan. Kata Allah, "Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, wahai manusia, apabila kalian ragu terhadap agamaku. Menunjukkan bahwasannya inilah sifat kaum musyrikin, berada dalam keragu-raguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap tauhid, terhadap kebenaran utusannya dan ajarannya. Maka apabila seorang berpegang kepada Islam, dia akan selamat dari syubhat wasyukuk, keraguan-keraguan. Demikian pula dia akan selamat dari syahwat, dengan syarat dia benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dan dua penyakit ini adalah yang menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan-kesesatan. Yang menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan adalah syahwat, dan menjerumuskan mereka ke dalam kebid'ahan adalah syubhat. Maka dengan agama yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan tauhid dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan seseorang dari asyubhat wasyahawat. Ini keutamaan Islam. Sehingga orang-orang yang jatuh kepada perbuatan maksiat dan kepada kebid'ahan dan kesyirikan dikarenakan karena mereka meninggalkan Islam, atau mereka meninggalkan Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayat ini menunjukkan Islam yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang diridhoi olehnya adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tambahan-tambahan di dalam agama yang dibuat-buat oleh manusia berikutnya setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, apabila seorang berpegang teguh, kuat dan konsisten dengan agama ini sebagaimana dia diturunkan kepada Rasul dan para sahabat, dan mereka amalkan dan pahami dengan baik, maka dia akan selamat dari asyukuk, keraguan-keraguan. Demikian pula dari asyubuhat wasyahawat, kerancuan-kerancuan dan syahwat-syahwat. Dari kesimpulannya, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Islam. Apabila kita ingin meraihnya, maka kita harus berpegang teguh dengannya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852-1404-8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, ya amma ba'd. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah saya meminta cerai sama suami karena saya tidak bisa menerima fisiknya, juga usia yang terpaut jauh. Waktu mau dinikahkan saya tidak bisa menolak karena keadaan keluarga. Orang tua saya memang sangat menginginkan dia, begitu dianya juga keluarganya. Baik. Pertama kita nasihatkan bahwasannya dalam merajut sebuah hubungan rumah tangga, yang terpenting harus dilihat bukanlah fisiknya. Walaupun itu sesuatu yang tidak dilarang, dibolehkan, bahkan terkadang dianjurkan demi untuk melanggengkan sebuah hubungan. Akan tetapi yang paling penting adalah dilihat bagaimana agamanya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadfar bi dzatid din taribat yadak." Pilihlah seorang yang memiliki agama, yakni memiliki iman dan takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, maka engkau akan beruntung. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak dilarang atau boleh saja seorang meminta cerai kepada suaminya dengan suatu alasan. Bahkan apabila alasannya alasan agama, karena suaminya pelaku dosa besar seperti meninggalkan sholat, apalagi melakukan syirik, wajib untuk minta cerai. Atau berselingkuh, wajib untuk minta cerai. Kalau dia tidak mau menceraikan, minta kepada hakim, ke pengadilan agama. Adapun dalam permasalahan yang sifatnya duniawi, seperti karena tidak suka dengan fisiknya atau usianya terlalu tua sehingga sering loyo dan sebagainya, maka hal ini juga dibolehkan berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah menceritakan, جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Pernah datang istri Thabit bin Qais bin Shammas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ma ankimu ala thabitin fi dinin wala khuluqin. Ya Rasulullah, aku tidak meragukan agama dan akhlaknya Thabit, suami saya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, illa anni akhaful kufrah, kecuali aku takut kekafiran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, faturiddina alaihi hadiyaqatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebun yang dulu dia berikan sebagai mahar kepadamu? Faqalat na'am, maka kata dia iya. Faraddat alaihi wa amarahu fafaraqaha, maka wanita tersebut mengembalikan maharnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Qais atau Thabit bin Qais bin Syammas untuk menceraikan istrinya tersebut. Dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya dari ucapan beliau, yakni istrinya Qais, ma ankimu ala Thabitin fi dinin wala khuluqin, atau istrinya Thabit, aku tidak meragukan atau tidak menuduh jelek terhadap agama dan akhlaknya. Jadi ini merupakan sebab yang paling besar, bahkan bisa jadi diwajibkan wanita itu minta cerai kepada suaminya kalau jelek, kalau buruk agama dan akhlaknya, iman dan takwa dan akhlaknya. Lalu dia katakan, hanya saja aku takut kekafiran. Dijelaskan para ulama, seperti juga dalam riwayat-riwayat yang lain, maksudnya dia takut menjadi istri yang tidak taat kepada suaminya atau tidak menampakkan kecintaan, kelembutan kepada suaminya. Mungkin adalah kekufuran, yakni maksudnya pengingkaran terhadap suami, bukan kekufuran mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena memang si sahabat yang mulia ini, Thabit bin Qais, adalah orang yang perangainya tidak menarik dari sisi, yakni penampilannya. Maka istrinya pun minta cerai dan dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat dia mengembalikan maharnya. Jadi boleh saja seorang istri minta cerai karena sebab-sebab tersebut dengan syarat dia mengembalikan maharnya. Kecuali kalau suaminya merelakan maharnya tidak dikembalikan, maka tidak mengapa. Adapun kalau seorang istri minta cerai tanpa ada sebab yang dibolehkan oleh syariat, maka ini termasuk dosa besar, sebagaimana dalam hadis Abu Daud dari Thauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah." Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan, maka haram atasnya bau surga. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang seperti ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan tentang Wali Songo dalam dakwahnya. Kita katakan yang pertama, sejarah yang kita baca tentang Wali Songo atau wali-wali yang lainnya yang dulu menyebarkan Islam di Indonesia adalah sejarah yang sulit dibuktikan kebenarannya. Yakni rincian kisah-kisah tersebut banyak sekali yang tidak bisa kita buktikan kebenarannya. Sebab dalam sejarah tersebut tidak ada sanadnya. Berbeda dengan para ulama ketika menulis sejarah, menulis kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya, itu selalu disertai dengan sanad cerita, yakni kumpulan rawi yang meriwayatkan kisah tersebut adalah orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga sejarahnya itu valid, tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, tidak terlalu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sebetulnya dakwah Wali Songo. Namun yang paling penting bagi kita adalah memahami bahwa dakwah siapapun, termasuk Wali Songo dan yang lainnya, itu bukan dalil. Bukan dalil untuk melegalkan sebuah amalan yang kita lakukan hari ini. Betapapun kita menghormati Wali Songo atau wali-wali yang lainnya, tetapi apa yang mereka lakukan itu bukan dalil. Kalau mereka salah dianggap salah, mereka benar dianggap benar. Jangan mereka salah dianggap benar, atau sebaliknya mereka benar dianggap salah. Karena dalil apabila menyepakati Al-Quran wa Sunnah, atau kebenaran apabila menyepakati dalil, yaitu Al-Quran wa Sunnah, itu dalil kita yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan diwariskan oleh Wali Songo, tetapi diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda beliau, taraktu fiikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadilla abadan, kitab Allah wa sunnah rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Qur'an wa sunnah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti manusia setelah beliau adalah para sahabatnya, bukan Wali Songo, tapi sahabat-sahabat beliau. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan pengikut-pengikut mereka yang mereka itu telah mendapatkan hidayah Ikuti mereka setelah kematianku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti selain mereka. Tayyib, wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, kenapa Allah itu menampakkan aib kejelekan-kejelekan di hadapan manusia? Dan seakan menjadi orang yang paling hina dan malah juga telah dihina manusia lainnya dengan aib tersebut. Padahal kejelekan-kejelekan itu telah terjaga rapat-rapat. Nasihatkan agar bisa menerima semua ini dengan keimanan yang benar. Semoga Allah mengampuni atas dosa yang telah lalu. Hafsah Restu. Baik. Bahkan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk menutup kejelekan-kejelekan dia sendiri dan menutup kejelekan orang lain. Man satara an-nas satarahullahu yaumal qiyamah. Bahkan Allah menjanjikan barang siapa menjaga aib-aib orang, aib-aib kaum muslimin, Allah akan menjaga aib-aibnya pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Jadi Allah tidak menampakkan aib-aib seseorang kecuali karena orang itu sendiri yang mau menampakkan aib-aibnya atau kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk saling menutup aib antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Allah murka kepada orang yang berbuat dosa, lalu dia tampakkan aibnya sendiri. Dia sebarkan aibnya. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi s.a.w. bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang menampakkan dosa-dosa mereka. Wa inna minal majanah, dan termasuk perbuatan yang tidak waras, an ya'malar rajulu bil-laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Termasuk ketidakwarasan atau kejelekan seorang melakukan amalan yang jelek, melakukan dosa di waktu malam, kemudian masuk waktu pagi dalam keadaan Allah telah menutupi dosa-dosanya, lalu dia sendiri menceritakan kepada orang lain dengan mengatakan, "Wahai fulan, tadi malam saya melakukan ini dan itu." Diceritakan perzinahannya, diceritakan minuman khamar yang dia minum, diceritakan dosa-dosanya dengan bangga. Waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Padahal dia menginap pada malam itu, tidur pada malam itu dalam keadaan Allah menutup aibnya, dan masuk waktu pagi dia sendiri yang membuka tutupan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi justru sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia yang berbuat dosa menutup aibnya sendiri, jangan disampaikan. Bahkan dengan sebab itu seringkali terjadi perceraian antara suami istri. Suami yang na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, mungkin dulu sebelum mendapatkan hidayah dia pernah berzina. Setelah menikah dia ceritakan kepada istrinya. Akhirnya istrinya minta cerai. Tidak rela kalau suaminya pernah berzina. Atau sebaliknya, istri yang dulu terjerumus dalam perbuatan zina, lalu dia ceritakan kepada suaminya. Dan suaminya juga bukan orang yang pemaaf, bukan orang yang memahami betapa besarnya rahmat Allah, yang mengampuni dosa apapun. Pada akhirnya terjadi apa? Perceraian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan aib-aib itu untuk ditutup, ya, bukan dibuka. Barangkali yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini berkenaan dengan adanya hukuman had bagi para pezina yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Maka sesungguhnya dalam penegakan had itu bukan tujuannya menampakkan aib seseorang, tetapi tujuannya justru sebaliknya adalah rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apabila seorang yang berbuat dosa itu dihukum di dunia, maka itu bisa merupakan sebab atau bisa menjadi sebab diampuni dosa-dosanya, sehingga dia tidak lagi mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Lebih baik dihukum di dunia ini walaupun sampai mati daripada menanggung azab di akhirat. Kalau seorang manusia mampu menanggung hukuman di dunia ini walaupun hukuman mati sekalipun, tetapi sungguh di akhirat kelak tidak ada yang sanggup menanggung azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih baik. Seperti diceritakan dalam riwayat Muslim tentang seorang wanita yang berzina, lalu dia sendiri dengan kesadaran dia meminta untuk dirajam. Tidak ada yang melaporkan perbuatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sendiri. Pada akhirnya dia dirajam sampai mati, lalu percikan darahnya itu terkena kepada sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, dan beliau marah sampai beliau mencercanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya Mahlan ya Khalid, فوالذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو تابها صاحب مقصد لغفر له. Pelan-pelan wahai Khalid, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh wanita tersebut telah bertaubat. Dengan suatu taubat apabila diberikan kepada pemungut pajak, niscaya Allah akan mengampuni pemungut pajak tersebut. Dan ini juga faedah yang bisa kita petik, memungut pajak itu dosa besar. Pekerjaan memungut pajak atau dengan istilah lain bea cukai dan sebagainya itu dosa besar. Seperti dosanya wanita yang pernah menikah kemudian berzina dan dia diberi hukuman mati. Maka kembali kepada kisah ini, wanita tersebut tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan dia dan menguburkannya. Dan juga dengan adanya hukum had itu dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, sehingga itu merupakan bentuk rahmat kepada mereka agar mereka menjadi pelajaran. Kalau mereka melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak terpuji, maka ini akibatnya. Oleh karena itu, adanya penegakan hukum had bukanlah untuk menampakkan aib-aib orang. Adapun bagi yang melakukan maksiat kemudian orang lain menyebarkan aibnya, maka ini musibah yang menimpa dirinya. Dan di balik itu harus diyakini juga ada rahmat Allah agar kita sadar. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu musibah. Di balik musibah itu ada hikmah. Maka hendaklah kita bersabar menerimanya dan menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Dan sesungguhnya musibah yang menimpa manusia, yang menimpa seorang muslim, akan mengangkat derajatnya kalau dia sabar, dan Allah akan berikan pahala tanpa batas, dan juga Allah akan ampuni dosa-dosanya. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah ada khasiat khusus tentang amalan bacaan Asmaul Husna yang dibaca dengan dihitung sekian bilangan-bilangan, apakah bid'ah? Apabila tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu, maka bid'ah. Jadi kaidahnya, sebelum beramal pastikan dulu yang kita amalkan adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, jangan diamalkan. Dan sepanjang yang kita ketahui, menyebutkan lafaz-lafaz al-asmaul husna, nama-nama Allah yang maha indah secara mufrad, yakni nama itu sendiri tanpa disertai dengan pujian atau sanjungan, itu tidak berdasarkan dalil. Seperti orang berzikir dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah, atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, saya tidak tahu dalilnya. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk bid'ah. Adapun yang disunnahkan, kita ucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Adapun menyebutkan nama itu satu persatu secara khusus tidak disertai pujian padanya, maka hal itu sepanjang yang kita ketahui tidak ada contohnya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu saya pedagang pakaian keliling yang dikreditkan tapi tidak menentukan sotorannya sedikasihnya. Bagaimana hukumnya? Kita nasihatkan sebaiknya ditentukan agar ada kejelasan. Sebab di antara prinsip di dalam jual beli harus ada kejelasan, tidak boleh ada padanya al-gharar, ya, spekulatif atau al-jahalah, ketidakjelasan. Taib, wallahu alam. Jadi harus jelas berapa yang akan disetorkan. Berbeda kalau nanti misalkan dia tidak mampu menyetor sesuai dengan kesepakatan, maka berikan tangguh, berikan waktu, atau berikan pemaafan, maka itu lain. Tapi hendaklah ditentukan jumlah yang harus disetornya berapa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijelaskan masalah tentang kematian. Misal kita ditinggalkan mati salah seorang keluarga kita, apa yang mesti kita lakukan kalau mayat sudah diurus sesuai syariat? Soalnya di kampung saya biasa diadakan tahlilan. Kalau sudah diurus sesuai syariat, setelah dikuburkan, maka tidak ada yang tersisa lagi bagi keluarganya selain mendoakan. Demikian pula mengurus warisannya dan juga menyelesaikan hutang-hutangnya dan memenuhi wasiatnya. Ini yang perlu diperhatikan. Memenuhi wasiatnya, misalkan dia berwasiat sebagian hartaku dan aturannya maksimal sepertiga diwakafkan kepada anak-anak yatim atau kepada para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Maka ini kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian pula membagi warisnya, harta warisannya sesuai syariat. Demikian pula membayarkan hutang-hutangnya. Dan ini yang diutamakan, membayar hutang-hutangnya, lalu kemudian wakaf, apa namanya, wasiatnya berupa wakaf, baru kemudian sisanya dibagi. Dibagi sebagai harta warisan. Ini harus diselesaikan. Lalu setelah itu, tinggal memperbanyak doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Demikian pula boleh berpuasa untuk membayarkan hutang puasanya apabila dia meninggalkannya karena suatu udzur syar'i dan dia sudah mampu untuk mengqada puasanya tapi belum sempat dia qada, maka dibolehkan untuk berpuasa baginya. Demikian pula melakukan haji dan juga bersedekah atas namanya. Ini diantara hal-hal yang disyariatkan bagi keluarga yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia. Adapun mengadakan tahlilan atau selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari dan sebagainya, maka ini bid'ah mengada-ngada di dalam agama. Demikian pula ini adalah tasyabbuh kepada ajaran-ajaran Hindu. Taib. Pak Ustaz, saya mau bertanya, wiridan ismul a'zam, salawat nuraniyah, kitab dalailul khairat, hijib-hijib, terus dari H. Muhammad Toha Bandung, Y. Abdul Jabbar, itu semua gimana? Semuanya bid'ah. Bahkan sebagian mengandung kesyirikan, yaitu pujian berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menganggap beliau derajatnya, kedudukannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita harapkan kemanfaatan dan takutkan kemudaratan dan dapat kita panjatkan doa kepadanya. Semua adalah bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagiannya termasuk kesyirikan. Baik. Pak Ustaz, daging akikah yang benar dibagikannya jika sudah matang apa masih mentah boleh? Tidak ada masalah. Masih mentah atau sudah matang tidak ada masalah. Anak saya belum diakikahi, apa boleh akikahnya nanti kalau sunat? Warso dilumbir. Akikah itu disunahkan pada hari yang ketujuh. Apabila seorang mampu, maka tidak boleh dia tunda-tunda. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka pada hari mana saja, tidak harus ketika dia sunat atau khitan. Jadi yang seharusnya adalah pada hari yang ketujuh kelahirannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana dalam mengerjakan sujud sahwi yang setelah salam? Apakah kemudian salam lagi? Salam lagi. Jadi kalau seorang mengerjakan sujud sahwi setelah salam, maka dia salam lagi. Jadi salamnya jadinya dua kali. Dan bagaimana jika makmum lupa baca Al-Fatihah pada rakaat pertama? Apabila dia lupa membaca Al-Fatihah, anggap rakaatnya itu tidak ada. Anggap rakaatnya itu tidak ada. Kalau lupa mengerjakan rukun sholat, tidak cukup hanya dengan sujud sahwi. Anggap rakaat itu tidak ada dan tambahkan lagi satu rakaat. Jadi misalkan seorang sholat maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat. Tetapi pada rakaat yang pertama, dia lupa membaca surat Al-Fatihah. Maka dia anggap rakaat itu tidak ada dan dia tambahkan satu. Jadi zahirnya rakaatnya jadi 4, tapi yang sah hanya 3. Jadi seperti itu. Baru setelah itu, setelah salam, dia tambahkan lagi dengan sujud sahwi. Adapun menambah sujud sahwi saja tanpa mengganti rakaatnya, maka itu tidak sah. Itu tidak sah. Sebab meninggalkan rukun salat tidak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika sedang mengerjakan salat sunnah rawatib, apakah dapat dibatalkan karena mengurus anak yang mendadak bermasalah? Jazakumullah khair wa jazakumullah khair. Tidak masalah insyaallah taala, kalau memang hal itu sangat darurat. Apalagi akan membahayakan si anak kalau dibiarkan, maka tidak masalah insyaAllah ta'ala. Apakah dalam satu sholat sunnah bisa dua niat? Hal ini mengacu kepada haji dan umroh yang dikerjakan secara bersamaan. Minta doanya supaya ana dan keluarga dapat mengikuti salaf warso di lumbir. Kita saling mendoakan insyaAllah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan hati untuk mengikuti generasi salaf, yaitu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun satu sholat sunnah dengan dua niat, maka dibedakan para ulama antara sholat laisa maqsudan bidzatihi wa maqsudan bidzatihi. Dibedakan antara sholat yang dimaksudkan pada zatnya dan tidak dimaksudkan pada zatnya. Untuk memahami kaidah ini, kita berikan contoh. Menggabungkan dua sholat sunnah yang tidak dimaksudkan pada zatnya, seperti menggabungkan antara sholat sunnah wudu dan sholat tahiyatul masjid. Maka ini boleh. Kenapa dikatakan tidak dimaksudkan pada zatnya? Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang masuk masjid, janganlah dia duduk sebelum dia sholat dua rakaat. Nabi tidak mengatakan sholat dua rakaat itu sholat apa. Jadi yang penting sholatnya dua rakaat, apakah dua rakaat wudu atau dua rakaat subuh, sholat wajib, itu sudah termasuk. Maka hal ini bisa disatukan sekaligus niatnya. Adapun sholat yang dimaksudkan secara sendiri-sendiri, seperti sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah, maka tidak mungkin digabung. Baik. Kemudian dikatakan mengacu kepada haji dan umroh yang dikerjakan secara bersamaan. Sebetulnya dikerjakan tidak bersamaan antara haji dan umroh. Sebab orang yang melakukan haji tamattu atau haji qiran, itu sebetulnya dia mengerjakan umroh dulu bulan-bulan haji, lalu kemudian setelah masuk hari-hari haji, yaitu mulai tanggal 8 Zulhijjah, baru dia mulai berihram untuk haji kembali. Atau kalau dia hajinya qiran, berarti dia sudah tetap berada dalam ihramnya. Kalau haji tamattu, setelah dia melakukan umrah, maka dia tahallul, setelah itu dia halal, lalu nanti pada tanggal 8 Zulhijjah, dia melakukan ihram kembali. Jadi tidak bersamaan, ya. Tetapi umrah dulu, kemudian haji. Allah a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon disampaikan manhaj Ahlus Sunnah Salafiyun tidak termasuk yang membenarkan kedustaan dan membantu Imaratus Sufaha seperti dalam hadis ini. Sayang hadisnya tidak disebutkan ya. Baik. Barangkali terpotong SMS-nya. Barangkali yang dimaksudkan di sini adalah syubhat Khawarij, di mana mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyun adalah orang-orang yang membantu kezaliman pemerintah atau minimalnya mendiamkan kezaliman yang dilakukan oleh suatu pemerintah yang zalim. Maka kita katakan kepada mereka, kalian dusta, kalian salah, kalian membodohi umat. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun tidak sedikit pun membantu atau mendiamkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, apalagi kedustaan mereka. Ahlus Sunnah hanya mentaati penguasa apabila yang diperintahkan itu adalah suatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, ulama Salafiyun ketika menafsirkan firman Allah, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum," taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian, maka dijelaskan para ulama Salafiyun, kata ati'u, taatlah, itu hanya disebutkan dua kali. Padahal yang disuruh taat adalah tiga, yaitu Allah, Rasul, dan pemimpin. Tapi kata ati'u, taatlah, hanya disebutkan dua kali, yaitu hanya kepada Allah dan Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kemudian pada ulil amri minkum tidak disebutkan lagi ati'u, cuma dikatakan wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin kalian. Ulama Salafiyun menjelaskan ini maknanya apa? Ketaatan kepada pemimpin harus dalam lingkup ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak berdiri sendiri. Ini yang dijelaskan para ulama ahli sunnah. Ketaatan kepada para pemimpin harus dalam lingkup ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila dia telah keluar, yakni perkara yang kita taati itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita taati. Seperti juga ditegaskan Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah al-Khaliq. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah yang sejati, ulama Salafiyun, itu tidak taat kepada pemerintah dalam segala keadaan. Tetapi hanya dalam keadaan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Hanya saja bedanya dalam menyikapi penguasa yang salah, penguasa yang zalim. Ahlus sunnah itu tidak melakukan pemberontakan selama dia masih muslim. Atau kalau dia sudah sampai kafir, boleh memberontak kalau memenuhi syarat-syaratnya, bukan secara serampangan. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita tidak mengikuti kebiasaan Khawarij, yaitu mengkritik penguasa terang-terangan dan melakukan demonstrasi-demonstrasi, bahkan berbicara tentang aib-aib penguasa di mimbar-mimbar Jumat atau majelis-majelis ilmu, maka kita dituduh berarti membantu penguasa atau kaki tangan penguasa dan sebagainya. Padahal kita tidak pernah digaji oleh penguasa. Kita juga tidak pernah mendapatkan sogokan dari penguasa. Bukan karena itu, tetapi karena mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultan falyubdihi alaniyatan. Barang siapa yang mau menasihati penguasa, jangan dia tampakkan secara terang-terangan. Demikian pula yang dilakukan para sahabat, seperti yang dilakukan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma dalam menasihati Utsman. Ketika ada pegawai Utsman yang harus dipecat dikarenakan minum khamar, maka dinasihati secara empat mata. Kemudian ketika orang-orang Khawarij tidak puas dengan apa yang dilakukan sahabat dalam menasihati Utsman, mereka berdemo. Mereka demo dan mereka provokasi masyarakat untuk berdemo. Dan kebanyakan yang mereka katakan adalah dusta. Mereka katakan Utsman begini dan begitu, padahal tidak. Pada akhirnya apa yang terjadi adalah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi jelaskan seperti itu, wallahu alam. Apakah boleh makan daging kucing dan tupai? Yang pertama, daging kucing hukumnya haram. Sebab di dalam riwayat Muslim dari Abu Zubair Beliau mengatakan, Sa'altu Jabiran an samanil kalbi was-sanur. Aku pernah bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang harga anjing dan kucing, yakni memperjualbelikannya. Qala zajaran nabiyyu an dzalik. Maka beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal itu, yakni maksudnya mencela, melarang. Jadi tidak boleh jual beli anjing maupun kucing. Apakah kucing Persia atau kucing lokal, kucing internasional dan sebagainya, sama saja, tidak boleh. Kalau begitu haram juga dimakan. Sebab dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza harrama syai'an harrama tsamanahu." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga harganya. Jadi, ketika Allah mengharamkan harganya, mengharamkan jual belinya, berarti sesuatu itu sudah diharamkan. Maka tidak boleh makan kucing, tidak boleh memperjual belikannya. Demikian pula anjing. Adapun tupai, jumhur ulama berpendapat hukumnya halal. Sebab tidak ada dalil yang mengharamkannya, sedangkan hukum asalnya dalam makanan-makanan itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i, dikuatkan Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu' dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Jadi yang benar, tupai itu insyaAllah ta'ala hukumnya halal. Apa dalil bahwa sunnah membaca bismillah ketika akan membaca Al-Quran dan juga ketika dalam solat sebelum membaca surat-surat? Dalilnya adalah ijma' sahabat. Ketika mereka menyusun atau menuliskan Al-Quran, mereka mulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu pendapat yang benar, bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surat itu bukan bagian daripada surat itu sendiri, termasuk dalam surat Al-Fatihah, tetapi dia hanya pembuka. Ini ijma' sahabat, dan ijma' merupakan dalil, kecuali pada surat At-Taubah. Oleh karena itu yang benar, membaca Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim hanya kalau kita mulai dari awal surat. Kalau kita mulai dari pertengahan, maka cukup dengan ta'awud. Ini yang diwajibkan. Ta'awud itu diwajibkan dari awal surat maupun dari pertengahan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila kamu mau membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baik, wallahu'alam. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.